Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana yaqulu al-muridin khafu wa la ta'manu wa fattishu fil luqmah wa ghayriha min ahwalikum wa la taghfalu. Wa kana yaqulu al-muridin tatahharu min sa'ir zallat in talabtum an takunu mimman yujalisul haq jalla wa ala. Wa kana man lam yatatahhar min dhunubihi bitawbah al-khalisah taharahullah ta'ala bil amrad qabla mautih wa ni'tana bihi wa illa taharahu bin nar. Wa kana yaqul man arada al-akhirah fa'alayhi bizzuhdi fin ni'im al-akhirah ay fa'ya'budullah ta'ala imtithalan li amri wa hubban mi mujalasatihi la ghair. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Sya'rani, wa kana yaqul, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani beliau berkata, khofu wa la ta'manu. Jadi orang itu harus punya rasa takut, jangan merasa aman-aman saja. Takut melanggar perintah Allah, takut amal ibadahnya enggak diterima oleh Allah, takut menyakiti hati seorang hamba Allah, takut atas siksa dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Khasyah. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidhaka ahluh. Ilmu sama dengan khasyah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Karena ilmu adalah takut. Yu'raf bidhaka ahluh. Kalau orang alim punya rasa takut, berarti itu orang ilmu yang punya ilmu hakikah. Tapi kalau orang alim enggak punya rasa takut sama Allah subhanahu wa ta'ala, ilmunya surah. Hakikatul ilim, hakikatnya ilmu, pasti membuahkan khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengingatkan, wahai tullabul ilim, wahai para muridin, khafu wa la ta'manu, punyailah rasa takut, jangan aman. Khususnya, fattishu fil lugmah wa ghairiha, selidiki apa yang masuk ke mulutmu, makanan. Tullabul ilim ini harus benar-benar makan yang halal, mi'ah fil mi'ah, 100%, supaya ilmunya barokah. Tapi kalau sudah talabul ilim, nuntut ilmu, wa akal syubhat, wa akal haram, na'udzubillah, kaifa yantafi' min ilmih. Siapa yang mau ngambil ilmu, siapa yang mau mengambil manfaat dari ilmunya, bekal nantinya. Kalau sudah talabul ilim, di waktu dia di pondok berani untuk makan yang syubhat atau yang haram, lebih-lebih ketika nanti dia keluar, dijamin akan menjadi ulama usuk. Ulama yang akan menjual akhiratnya untuk dunianya. Menjual ilmunya untuk kepentingan-kepentingan sesaatnya. Orang-orang yang seperti ini karena niatnya yang enggak lurus dalam menuntut ilmu dan nuntut ilmu dengan cara yang enggak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang kalau sudah berani makan yang 1 rupiah, dia akan berani makan yang 1 miliar. Kalau orang sudah berani makan yang haram, dia akan lebih dari itu, dia akan lakukan. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita, man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Orang kalau sudah makan makanan yang haram, semua anggota badannya cenderung untuk melakukan yang haram, mau enggak mau, sadar enggak sadar. Wa man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Tapi orang kalau makan makanan yang halal akan selalu condong semua yang ada di badannya, matanya, telinganya dan lain-lainnya untuk yang halal, untuk taat kepada Allah, mau enggak mau, sadar enggak sadar. Maka itu talabul ilim, intabihu, hati-hati. Jangan sekali-kali hanya untuk urusan lapar, hanya untuk urusan yang sepele, kau berani makan, kau berani berbohong, kau berani melakukan hal-hal yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nuntut ilmu ini harus betul-betul memperhatikan isyelugaimat, apa pulukan-pulukan yang kita masukkan ke perut kita ini, jangan sembarangan. Ketika Imam Syafi'i beliau kurang hafalannya, ngadu kepada Imam Waqi', syakautu Waqi' ala su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani bi anna ilma nurun wa ilmullah la yu'ta lil 'asi. Syekh Waqi' berkata kepada beliau, ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu enggak diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Apakah Allah akan nitipkan cahaya kepada seseorang yang tukang bohong, seseorang yang maksiat, seseorang yang enggak takwa, seseorang yang makan makanan yang haram, seseorang yang niatnya enggak lurus dalam menuntut ilmu, seseorang yang na'udzubillah punya prasangka buruk dengan orang yang lain, apalagi dengan gurunya. Kalau sudah seperti itu, kif ilmu atau nur akan masuk ke dalam hatinya? Enggak mungkin. Maka daripada itu diingatkan, wa ghairiha min ahwalikum wa la taghfalu, wahai thullabul ilm, la taghfalu, wahai para santri, jangan lalai dari Allah, jangan maksiat kepada Allah. Kalau sudah santrinya maksiat, gimana yang lain santri? Kalau sudah santrinya na'udzubillah pacaran, terus gimana yang selain santri? Kalau sudah santrinya na'udzubillah berbuat maksiat, memandang seseorang wanita yang bukan mahramnya, bagaimana yang luar santri? Antum gudwah, kalian para santri ini sudah menjadi contoh di tengah masyarakat. Kalian pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sudah para santrinya yang diharapkan untuk kelak akan mengibarkan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka yang jauh dari syariat Nabi Muhammad, mereka yang bahkan melukai hati Nabi Muhammad dengan kemaksiatannya, makan haramnya, maka bagaimana yang orang-orang yang selain daripada santri itu sendiri? Na'udzubillah min dzalik. Maka itu diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa kana yaqulul muridin tatahharu min sa'iriz zallat, sucikan dirimu dari semua bentuk dosa. In talabtum an takunu mimman yujalisul haq, kalau kalian mempunyai cita-cita sebagai seseorang yang senantiasa jadi teman duduknya Allah. Mujalasatul haq. Paling nikmatnya hidup kalau kita menjadi teman duduk Allah. Kita merasa dekat dengan Allah, mendapat ridha Allah. Hadahwa. Ya, yaitu orang yang senantiasa zikir kepada Allah dan disebut namanya oleh Allah. Ya, ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk orang yang senantiasa menyebut namaku. Maka itu kalau kalian ingin untuk menjadi orang ahli zikir, ahli mujalasatil haq seperti para aulia, nikmat kalian ini kalau duduk sama orang yang alim aja kadang-kadang betah. Waqif inti duduk dengan Allah. Duduk dengan Allah bukan duduk di satu tempat, tapi merasa kedekatan kita dengan Allah seakan-akan Allah itu kita lihat, kita rasakan ada di sebelah kita, bi'ainil basirah. Tidak ada kenikmatan yang seperti ini. Hadza a'dham min ni'matil jannah. Makanya nanti ini akan dinikmati kalau orang bangun malam munajat sama Allah. Sampai talamid al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, ketika beliau itu menikmati mujalasat Habib Ali, menikmati mujalasat qiyamil lail, beliau mengatakan, idza kana ahlul jannah fil jannah mithlama kanu fihi lakanu fi 'aysin thayyib. Kalau orang-orang di surga itu menikmati seperti yang kita nikmati saat ini di tengah malam bermunajat dan nikmatnya mujalasah Habib Ali Habsyi, wallah memang enak hidup di surga itu. Kif. Sampai dia itu merasa bahwa surga sama nikmat sama majelis ini lebih enak majelis ini. Hakadza sya'nu salihin. Nah, kalian diingatkan di sini, mau enggak merasakan nikmat seperti itu? Mau enggak merasakan mujalasatul haq? Mau enggak merasakan nikmatnya dekat dengan Allah? Diingat taharu minasair zallat. Enggak mungkin itu akan diberikan oleh orang yang berlumuran dosa. Sucikan dirimu dari semua bentuk dosa. Wa kullu man lam yatatahhar min dzunubihi bitaubah, barang siapa yang enggak bersuci dari semua dosa dengan bertaubat kepada Allah yang mukhlas, yang mukhlis karena Allah, taharahullah ta'ala bil amrad qabla mautih, Allah yang akan mensucikan nanti sebelum mati dengan sakit. Karena ulama berkata kadang-kadang kuat sakaratil maut itu adalah karena tadhir, disucikan karena Allah enggak mau beri siksa nanti ketika setelah beliau meninggal. dikasih sakit ini, dikasih sakit itu, terus tatohar sampai lagi Allah wahwa tahir. Ketemu sama Allah suci, enggak ada dosa sama sekali. Karena sudah ditadhir sama Allah. Bi'ish bil amrod. Na'udzubillah. Tapi masih mending. Wa'ilah yang thani, wa'ilah yang selanjutnya. Ini atanabihi wa'illa taharahu bin nar. Kalau itu pun Allah masih punya inayah. Allah punya perhatian sama orang itu, disakitkan dulu sebelum meninggal. La'an Allah, Allah atanabihi. Allah punya inayah, perhatian sama beliau. Wa illa taharahu bin nar, mati dalam keadaan enak, kemudian disucikan dosa-dosanya dengan api nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah wa kana yaqul man aradal akhirah fa alaihi bizuhd fi na'imil akhirah. Barang siapa yang ingin untuk merasakan nikmatnya akhirat, maka dia harus zuhud dengan kenikmatan akhirat. Apa sih kenikmatan akhirat itu? Zuhud dengan kenikmatan itu, yaitu dengan kita banyak beribadah, patuh kepada perintah Allah, dan merasa cinta dengan mujalasah kepada Allah, enggak lain daripada itu. Hadirin, para muridin, para tullabul ilm yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatoharu minazallat. Enggak ada di antara kita yang enggak punya dosa, kita semuanya punya dosa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala babuhu maftuh, pintunya senantiasa terbuka untuk ampunan hambanya. Barang siapa yang merasa dirinya oleh tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, hadza a'dham min maksiatuhu nafsu. Kalau ana ini tak kira diampuni oleh Allah, dosanya ana sudah terlalu berat, tidak mungkin Allah ta'ala ini mengampuni aku. Apa dosamu? Zina? Khamer? Apa dosamu? Kalau ana zina itu, wa syaribtu khamran wa qataltu. Thumma fil akhir asa'tu dhanni bi rabbi, aku suudan sama Allah, enggak mungkin Allah mengampuni dosaku. Hadza suudan bi rabbak, perasaan burukmu kepada Allah, a'dham maksiat, paling besarnya maksiat, min syurbil khamr, min zina, wa min qatlin nafas. La'annak anti tadun, ya'ani, annallaha subhanahu wa ta'ala lam yaftah babuh, ya'ni liman arada an yanub. Ini suudan sama Allah ini dosanya besar, ini perasaan ke Allah enggak akan bukakan pintu bagi hambanya yang ingin bertaubat kembali dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hadza a'dham maksiyah. Kita takut boleh, kita gelisah karena dosa kita, cepat-cepat taubat harus. Akan tetapi kita harus tetap merasa berkeyakinan bahwa Allah pintu taubatnya terbuka bagi siapapun. Kan Sayyidina Musa ya, alaihi salatu wa ala nabina afdhalu salatu wa taslim, ja'ahu rajulun wartakab al-ma'asi, datang seseorang dia bawa bahasa dosa, kal isfik, ana dosa, diampuni dosanya sama Allah, tapi dosa ana besar, hatta sebesar apa diampuni sama Allah, ya akhir kal ana zanait, terus ana hamil, terus ana bunuh anak itu tadi. Astaghfirullahaladzim. Kal ukhruji min baitik, keluar dari rumahku sekarang. Ente sudah zina, bunuh orang, bunuh anak ente sendiri. Keluar, keluar, keluar. Kenapa? Kal ana takut turun balak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakharaja rajul imra'ati, kharajat min baitil Nabi Musa. Kemudian ketika keluar, nazala Jibril. Berkata Jibril pada Musa, ya Musa, kif inti tolak orang yang mau kembali kepada Allah? Kif inti tolak seseorang yang ingin inabah kepada Allah? Kalau anak tidak mau, anak bukannya mau menolak, cuman anak lihat dia dosa seperti ini, takut turun balak dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa anak bijambiha. Tidak mau anak turun, tak suruh jauh aja, saya takut. Insya Allah, Allah ta'ala ngampuni. Kalau Allah babuhu maftuh, Allah pintu taubatnya terbuka. Kemudian panggil, kejar orang tersebut dan katakan bahwa pintu taubatnya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kembali orang tersebut, kemudian oleh Nabi Musa diajak kembali kepada Allah, fatabat ilallah, kemudian taubat kepada Allah, dibisiki oleh Nabi, oleh malaikat, syuf ya Musa. Atadri man huwa a'dham, man fa'al jarimah, au maksiyah, au irtakab maksiyah a'dham minha. Mau enggak aku kasih tahu, orang yang lebih parah dosanya dari perempuan ini? Kal, minaz zina wa min qatlin nafas, ma'adun. Tidak ada dosa seperti zina sama bunuh orang ini, apalagi anaknya sendiri yang dibunuh. Atal hayawan mayakmalan. Kalau tahriku sholah a'zamu kaba a'zamu dhamban min hadza. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dosanya lebih besar dari ini. Fastaghfar, istighfar Nabi Allah Musa. Oh, takut kepada orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut. Kalau tahriku sholah kif talibu ilim ya terku sholah. Entu talibul ilim jangan lagi ninggal sholat. Telat sholat itu tidak pantas. Boleh telat sholat illa fil asr. Asr ini memang karena memang fihi khilaf. Kalau sholat orang jam 3 boleh, setengah 5 juga boleh. Li'ana ahnaf, orang-orang Abu Hanifah sholatnya jam segitu. Ya. Tapi bukan terus mereka mengundur-undur, karena memang endahum di menurut madhab mereka afdolnya sholat asr itu bita'khir. Jadi makanya kadang-kadang Ba'dul Habaib itu mereka kalau sholat asar setengah 5, bukan mereka mutakasil, bukan males. Karena sebagian ulama arafnahu minal habaib, may yusalli li'ani al-asar fi waqti, wa inama akhar ila garibil maghrib. Karena apa mereka mengatakan seperti itu? Karena memang seperti itu. Karena aslafuna salihun, seperti kalau kita hadir hall di Solo. Kadang-kadang kita heran, Habib Anis kok enggak sholat asar sih? Padahal sudah jam setengah 5 ini, baru sholat asar. Kif hadza? Kalau mau kif. Beliau duduk sholat bisa, satu jam 3 itu sholat dulu juga bisa, tapi beliau berpegangan i'timad dan ala kalam ya al-ahnaf, ala madzhabil ahnaf, mentakhir. Begitu juga sholat subuh, bukan bangun subuh, haulah habaibna, sholat subuh, qiyamul lail, sampai adzan subuh, tapi tidak sholat, nunggu dulu. Sampai kalau sekarang jam adzan itu setengah 4, beliau tunggu sampai jam 4 lebih seperempat, jam 4.20 baru sholat. Karena indal ahnaf juga seperti itu, wa yundab ta'khiru al-fajr wal asr. Tapi bukan terus tidur, jam setengah 4 adzan tidur, sana mau ikut Imam Abu Hanifah. Lah, qira'atul aurat, ba'da qira'atul aurat, nanti jam 4.20 sholat. Ada qira'at, ada Imam Abu Hanifah, amma idhakan nam, ba'dan sa'al arba' wa rubuk jam 4.15 bangun kemudian cepat-cepat sholat, ala madhab syaitan mutasahil mutakasil fi sholat, bukan madhabnya ahnaf, adhan asar tidak sembahyang bal-balan, setengah 5 baru sembahyang, ala madhab syaitan. Tapi kalau mereka tidak hadir roha najlis wa kira'a wa ya'budullah, akan tetapi kemudian beliau itu mentakhir sholat karena beliau menganggap bahwa afwullah afdal min ridhahu au nahnu bi afwillahi arja, karena awal waktu sholat fihi ridhullah, kemudian wa akhiruhu afwullah, ya kemudian di akhirnya ada afu wa mengatakan wa nahnu ila afwihi arja. Muridin yang dimuliakan oleh Allah, ayuhatullabul ilim hafidhakumullah, ayo jauhi kemaksiatan. Diingatkan tadi di qasidah, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan, tak ingatkan berkali-kali, ittaqillah fil ma'had wa khairul wa ghairul ma'had, ittaqillah dakhil ma'had wa kharijul ma'had, ittaqillah haitsu ma kunta, di mana kau berada takwa kepada Allah. Enti talibul ilm fil ma'had wa enti talibul ilm kadzalik kharijul ma'had, bukan di dalam pondok talibul ilm, kharijul na'udzubillah aduul ilm aduullah wa rasuluh, kalau di pondok habibullah, kalau di pondok Habibur Rasulillah, tapi kalau sudah di luar Habibu Syaitan, kalau sudah di luar Habibu Iblis, kalau sudah di luar na'udzubillah, kayak orang tidak nantri sama sekali, mafi athar ta'lim. Kalau syahadah, ini orang-orang kayak gitu tuh harus yutalib nafsu, harus nuntut dirinya, kif ana munafik ada, ana syaitan ada, kif ana kok bisa berbeda kayak gini hidup ana. Sa'afil masyrik wa sa'afil maghrib. Kif? Fain ana? Maka itu talib nafsak. Ya, tatahharu min azallat. Wa nas'alullah an subhanahu wa ta'ala an yutahhir qulubana wa yuzaki anfusana wa ja'alna wa iyyakum minat tawabin wa minal mutatahhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala